Konsultasi Syariah. Denda keterlambatan bayar kontrakan itu riba. Pertanyaan, apakah denda telat bayar kontrakan termasuk riba? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dibolehkan ada kesepakatan denda keterlambatan selama akad yang dilakukan bukan utang piutang. Untuk semua transaksi pasca bayar, di mana konsumen menggunakan dulu, baru bayar sesuai pemakaian, termasuk jual beli kredit. Objek diterima konsumen, baru dibayar belakangan. Ini berlaku baik untuk objek barang maupun jasa. Dan dalam akad kredit, jika konsumen dibebani kenaikan harga karena tidak bisa membayar tepat pada saat jatuh tempo, maka termasuk bentuk riba. Bahkan termasuk salah satu di antara bentuk riba jahiliyah. Qatadah, salah seorang ulama tabi'in, seperti yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menjelaskan riba jahiliyah dalam jual-beli kredit, yang harganya bertambah ketika tidak bisa dilunasi ketika jatuh tempo. Bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, harga barang dinaikkan dan waktu pelunasan ditunda. Fathul Bari. Dalam salah satu koror Majma' al-Fiqh al-Islami, pada muktamarnya membahas tentang asyartul jazai, yaitu ketentuan adanya denda bagi pihak menyalahi kesepakatan. Menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya, boleh menetapkan ketentuan ada denda dalam semua akad terkait harta, selain akad yang tanggung jawab aslinya berbasis transaksi utang piutang, karena ini jelas ribanya. Denda telat bayar kontrakan. Ada dua kasus dalam hal ini yang bentuknya berbeda. Kasus pertama, si A tinggal di rumah kontrakan milik B. Kemudian di akhir tahun, si A baru bayar senilai 10 juta, misalnya. Pada saat si A menggunakan rumah itu selama setahun, yang terjadi, si A memiliki utang kepada si B senilai 10 juta. Jika si B menetapkan adanya denda karena keterlambatan ini, berarti si B mengambil manfaat dari utang 10 juta yang harus dibayarkan si A. Dan semua bentuk mengambil manfaat dari utang adalah riba. Sahabat Fudolah bin Ubaid radhiyallahu anhu mengatakan, setiap utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Kasus kedua, si A tinggal di kontrakan milik si B dengan membayar di depan untuk rentang selama setahun, misalnya sampai bulan Desember. Namun sampai masuk tahun kedua, si A tidak kunjung meninggalkan kontrakan sampai bulan Maret. Bolehkah si B meminta denda? Yang terjadi pada kasus kedua ini bukan utang piutang, tetapi sewa dengan kelebihan dari waktu yang disepakati. Dan sewa-menyewa atau ijarah didefinisikan dengan akad jual-beli jasa atau manfaat suatu benda, fikih sunnah. Si A telah mendapat manfaat dari rumah itu selama 3 bulan, karena itu si B mempunyai hak untuk menarik bayaran dari si A karena telah menggunakan rumahnya selama 3 bulan. Dan ini bukan riba. Demikian, Allahu A'lam.